Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwana fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah tadi kita membahas tentang ringkasan ilmu tafsir, maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan beberapa ayat atau tafsir beberapa ayat Al-Qur'an. Untuk yang pertama, kita akan membahas tafsir Quran surat Al-An'am ayat yang ke-153. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uuhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hanya akan memisahkan kalian dari jalannya, jalan Allah. Itulah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehubungan dengan ayat ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, sebuah hadis datang dari jalur atau riwayat Abu Wa'il an Abdillah an Abi Wa'ilin an Abdillah, dari Abu Wa'il dari Abdullah. Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud, karena tidak sedikit sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang nama depannya Abdullah. Sebagai tambahan faidah saja, dalam ilmu hadis kalau kita menjumpai ada riwayat an Abi Wa'il an Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abu Wa'il sendiri namanya adalah Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Kemudian kalau kita jumpa lagi riwayat ya an Nafi' an Abdullah. Dari Nafi' dari Abdullah. Maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Umar. Kalau jumpa lagi riwayat an Atha' an Abdullah, dari apa? Dari Abdullah. Yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Di sini dalam hadis yang akan kita bacakan ini datang dari Abu Wa'il dari Abdullah. Abdullah siapa yang dimaksud? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauman khattan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membuat garis lurus. Satu garis lurus dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di hadapan para sahabat-sahabatnya. Faqala hadza sabilullah. Setelah selesai beliau buat garis lurus itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini jalan Allah. Ini jalan Allah. Garis yang dibuat lurus itu bukan garis pendek, tapi garis panjang, lurus. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ini jalan Allah. Kemudian summa khatta an yamini dzalikal khatwa an shimalihi khututan. Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali membuat garis ke kanan dan ke kiri dari garis lurus tadi, dan jumlahnya banyak. Garis lurus kemudian bikin garis lagi ke kanan dan ke kiri, jumlahnya banyak. Faqala, kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subulun. Adapun ini yang ke kanan ke kiri ini yang jumlahnya banyak, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Pada tiap-tiap jalan itu yang ke kanan dan ke kiri yang jumlahnya banyak itu ada setannya. Ada setannya, yad'u ilaiha, yang mengajak kepadanya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena hanya akan memisahkan kalian dari jalannya Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lihat tafsiran dari ayat ini per kata. Ya. Qala Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala. Imam At-Tabari, Abu Ja'far, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Jarir, beliau rahimahullah mengatakan, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya inilah jalanku. Ay tariquhu wa dinuhu alladhi irtadahu li ibadihi. Maksudnya adalah jalan dan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhoi untuk hambanya. Jadi ketika Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, inilah jalanku, maksudnya adalah jalan Allah dan agama Allah yang Allah ridhai untuk hambanya. Apa agama Allah yang Allah ridhai untuk hambanya? Islam. Apa itu Islam? Islam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, al-Islamu huwa sunnah, was-sunnatu hiya al-Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang dimaksud dengan jalanku di sini adalah Islam, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah mengatakan mustaqiman, yang lurus. Apa maksudnya? Ay qawiman la i'wijaja fihi 'anil haqq. Maksudnya yang tegak. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada kecondongan di dalamnya dari kebenaran. Dan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala setiap kali menyebutkan kata sirat itu suka disertai dengan kata mustaqim. Ya, di surat Al-Fatihah contohnya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-126 Allah mengatakan wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Dan ini adalah jalan Rabbmu yang lurus. Selalu kata sirat disertai dengan kata mustaqim. Jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bengkok tapi lurus. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi sebagai garis yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Sirat, din, sunnah, ya, lurus. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi menggambar garis yang lurus panjang, itu menunjukkan bahwa jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan ini bukan jalan yang mudah untuk ditempuh dan tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Jalan ini jalan yang sulit, jalan yang sukar, jalan yang penuh dengan tantangan. Jalan yang penuh dengan godaan. Berat. Butuh pengorbanan, butuh semangat, butuh kekuatan, butuh ilmu untuk menempuhnya. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang ringan. Di samping itu, tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Tapi lama. Lama. Namun berat dan lamanya itu akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menyampaikan kita ke surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita bahwa surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Khuffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang tidak suka. Ya. Berat. Tetapi siapa yang bersabar? Ya. Bersabar menempuh jalan tersebut walaupun dengan cara merangkak. Ya. Tidak berlari, tapi merangkak. Karena berat. Atau dengan cara jalan pelan-pelan. Ya. Kadang wah jatuh, bangkit lagi, terus. Kadang lelah, capek. Tapi bangkit lagi, terus sabar. Banyak godaan, ya. Banyak fitnah, banyak syahwat, banyak syubhat yang ingin memalingkan dari jalan tersebut. Tapi barang siapa yang tetap sabar, maka akan sampai, ya. Akan sampai. Man sabara zafira dalam pepatah Arab. Siapa yang sabar, dia akan mendapatkan keberuntungan. Ini yang dimaksud dengan jalan lurus. Ya. Kemudian selanjutnya fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah oleh kalian jalan tersebut. Apa maknanya? Kata Ibnu Jarir, ay fa'malu bihi. Amalkan. Amalkan. Waj'aluhu li anfusikum manhajan taslukunahu. Dan jadikan ia sebagai manhaj, sebagai ideologi. Allati taslukunahu, yang kalian tempuh. Jadikan sebagai manhaj, sebagai ideologi yang kalian tempuh. Ikuti. Ikuti jalan Allah itu. Ikuti Islam. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus tadi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ma amartukum bihi fakhuduhu. Apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkan. Jangan didekati. Beliau alaihi salatu wasallam juga menyatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti oleh kalian sunnah, athar, jejak para salaf. Wa la tabtadi'u, jangan kalian buat perkara baru dalam agama ini. Jangan buat perkara baru dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ini, tapi ikuti yang sebelumnya. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti para sahabat, ikuti para tabi'in, ikuti para tabi'ut tabi'in. Faqad kufitum, karena sungguh urusan agama kalian itu sudah dicukupkan. Sudah sempurna Islam ini. Tidak membutuhkan adanya tambahan, apalagi pengurangan. Sudah sempurna. Ya. Maka ikutilah jalan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan masalah ittiba, ada pernyataan salah seorang salaf di sini, yaitu Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kita bacakan. Di mana Sahal bin Abdullah At-Tustari disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Qala alaikum bil iqtida bil athari sunnah. Bil athar was sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalili zaman idza dzakara insanun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bihi fi jami'i ahwal zamuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adzalluhu wa ahanuhu. Kata Imam kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, alaikum bil iqtida' bil athari was sunnah. Hendaknya kalian mengikuti athar, mengikuti jejak para salaf, was sunnah, dan mengikuti sunnah. Karena sesungguhnya aku khawatir akan datang tidak lama lagi suatu zaman. Ya, akan datang tidak lama lagi suatu zaman apabila ada seseorang yang menyebut-nyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ittiba kepadanya, maka orang-orang yang hidup di zaman tersebut akan mencelanya, berlari darinya, berlepas diri darinya, merendahkannya dan menghinakannya. Dan terbukti, ya, terbukti. Dimanapun sekarang ini, ya, kalau seseorang menampakkan sebagai orang yang ittiba kepada sunnah, ya, mengikuti salafus saleh, tidak disukai, dibenci. Ya, tidak disukai, dibenci. Orang-orang menjauh, berlari darinya, merendahkannya, menghinakannya, melecehkannya. Bahkan kalau seandainya tidak ada dia, itu senang. Ya, mau pergi, mau hijrah, silakan, dengan senang hati. Ya, subhanallah, terbukti. Maka ini sudah diwasiatkan oleh salaf dahulu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada athar, kepada sunnah, sebelum datang suatu zaman tidak lama lagi, di mana kalau ada orang yang menyebut-nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut tentang ittiba, mencontoh Nabi dalam segenap urusan, dalam segenap perkara, itu akan dicela. Akan dicela, orang berlari darinya, berlepas diri darinya, menghinanya dan merendahkannya. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, fattabi'uhu, tetaplah ikuti jalan itu. Walau bagaimanapun, resiko apapun yang didapat, ittiba, tetap. Kita akan selamat. Kita akan selamat. Memang tidak mudah. Berat. Wa ja'alna likulli nabiyyin adu, kata Allah. Kami jadikan untuk tiap-tiap nabi itu musuh. Maka siapapun yang mengikuti nabi, pasti akan punya musuh. Tapi hadapi, sabar menghadapi segala cobaan, tantangan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Ya. Sungguh mereka telah diberi ujian yang sangat berat, tetapi mereka bersabar. Sehingga kebaikan didapatkan oleh mereka. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Setelah itu wala tattabi'u subul, ya. Wa anna hadza sirati, ini sudah ditafsirkan. Mustaqiman sudah ditafsirkan. Fattabi'u sudah ditafsirkan. Wala tattabi'u subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Qala ay la tasluku tariqan siwah. Jangan sekali-kali kalian menempuh jalan lainnya. Wala tarkabu manhajan ghairah. Jangan mengambil manhaj selain sunnah. Wala tattabi'u dinan khilafuhu. Jangan mengambil agama selain agama Islam. Minal yahudiyah seperti Yahudi, wan nasraniyah, nasara, majusiyah, majusi, wa ibadatil authan, penyembahan terhadap berhala, dan yang lainnya. Fa innaha bid'un wa dhalalatun. Karena semuanya itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya, maksudnya jangan mengikuti jalan selain jalan Allah, Islam dan sunnah. Jangan jadikan yang lain sebagai manhaj. Ya. Jangan ambil agama yang lain selain Islam. Nah, qala Mujahid. Imam Mujahid berkata, la tattabi'us subul. Kata Imam Mujahid, maksud dari kata la tattabi'u as-subul, jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain, ay al-bid'u wa syubuhat. Maksudnya adalah bid'ah dan syubhat. Jadi jalan-jalan lain yang dimaksud adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Sebelumnya kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah, mengikuti Islam. Fattabi'uhu, ikutilah Islam, ikutilah sunnah. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kata Mujahid. Wa qala Ibnu Abbas. Sekarang ada tafsiran dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, la tattabi'u subul, ay la tattabi'u ad-dalalat. Kata sahabat Ibnu Abbas, maksud dari kata janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan lain, yaitu ad-dalalat, kesesatan-kesesatan. Ini kaitannya dengan apa yang kita pelajari tadi. Ya, perbedaan dalam tafsir bil ma'thur. Ada yang menjawab? Silakan. Pertanyaannya, di sini ada khilaf tafsir antara Mujahid dengan Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata la tattabi'u subul. Kata Mujahid itu maknanya adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat. Kata sahabat Ibnu Abbas itu maknanya dhalalat, kesesatan. Ini termasuk khilaf yang mana? Ada tiga tadi disebutkan. Ya, ada satu, dua, dan tiga. Termasuk khilaf yang mana? Yang bilang satu mana? Yang bilang dua? Sekali lagi, coba diingat lagi, diingat-ingat dengan baik. Yang jawabannya benar dapat hadiah. Hadiahnya Anda bisa pulang. Ya, coba. Ini perbedaan tafsir sekarang. Mujahid mengatakan itu bid'ah wa dhalalah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat. Ibnu Abbas mengatakan dhalalah, kesesatan. Ini ada terjadi perbedaan. Tadi sudah kita bahas bahwa khilaf tafsir bil ma'thur ada tiga macam. Yang pertama, khilaful lafzi dunal makna. Beda lafaz tapi maknanya sama. Yang kedua, khilaf lafaz dan makna. Ya, tetapi ayat yang dimaksud menerima semua tafsiran itu. Yang ketiga, khilaf lafaz dan makna, ayat tidak menerimanya. Sehingga harus mencari yang paling rajih. Sekarang, perbedaan ini yang mana maksudnya? Satu, dua, atau tiga? Masih ada khilaf. Hah? Yang satu, harus bertanggung jawab ya. Yang satu, nanti ditanya kenapa. Yang dua? Hah? Yang tiga? Tidak ada. Tiga. Yang benar, ini termasuk tafsir atau khilaf tafsir bil ma'thur yang pertama. Kenapa? Lafaz lain. Iya, lafaz berbeda. Mujahid mengatakan al-bid'ah wa syubuhat, sahabat Ibnu Abbas dolalat. Secara teks, secara lafad berbeda, tapi maknanya sama. Kebid'ahan, syubhat, yaitu kesesatan. Kesesatan adalah bid'ah dan syubhat. Bid'ah dan syubhat adalah kesesatan. Berarti perbedaan tafsir ini tidak jadi masalah. Ya, karena ini hanya beda lafad. Maknanya sama. Maka jelas bahwa la tattabi'us subul, jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, adalah kesesatan, yaitu kebid'ahan, syubhat, agama selain Islam, ya, dan hal-hal yang jelek lainnya. Baik. Nah, ini praktek ya. Kemudian selanjutnya, fatafarraqu bikum an sabili wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Semua sudah ditafsirkan. Fatafarraqu bikum an sabili, karena akan memisahkan kalian dari jalannya, ya, dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita mengikuti subul, mengikuti kebid'ahan, mengikuti syubhat, mengikuti berbagai macam kesesatan, itu akan memisahkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Islam, dari sunnah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala larang perpecahan, larang untuk menjauh dari kebenaran, ya. Wa aqimuddin wa la tatafarraqu. Hendaknya kalian tegakkan agama dan jangan buat perpecahan fihi di dalamnya. Ini di surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Ya. Di surat Al-An'am 159. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, sungguh tidak ada tanggung jawabmu terhadap mereka sedikit pun. Jadi hukuman bagi orang yang meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan jatuh ke dalam perpecahan. Ya. Akan jatuh ke dalam perpecahan. Makanya Allah larang, la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena akan membuat perpecahan. Akan memisahkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa kesimpulan atau istimbat yang kita bisa ambil dari ayat ini. Istimbat atau kesimpulan pertama, annal haqq wahidun wal batil muta'addid. Kebenaran itu satu. Ya. Kebenaran satu. Sedangkan kebatilan bercabang. Berbilang. Nabi SAW menggambarkan kebenaran itu dengan satu garis lurus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman, dengan kata sirati mufrad tunggal. Ini jalanku. Allah tidak mengatakan ini jalan-jalanku. Tapi ini jalanku. Ini menunjukkan bahwa al-haqqu wahid. Kebenaran itu satu. Wal batil muta'addid, sedangkan kebatilan berbilang. Ya. Kebatilan berbilang. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, apa hak itu? Al-haq adalah hablullah, tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran itu adalah tali Allah yang kita semua diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya supaya bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Maksudnya kepada al-haq, kepada Islam, kepada sunnah. Maka berpegang teguh kepada kebenaran, yahsulul ijtima'. Ini akan menghasilkan adanya persatuan dan kesatuan. Kalau seandainya semua orang, semua umat Islam ini berpegang kepada al-haq, yang merupakan tali Allah, yang merupakan jalan Allah yang lurus, niscaya akan bertemu dan bersatu. Tidak akan saling menjauh, tidak terjadi perpecahan. Ya. Tetapi manakala sebagian umat Islam berpegang kepada kebenaran, sebagian yang lain berpegang kepada kebatilan, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah bisa bersatu. Karena sudah tidak senyawa. Ya, sudah tidak senyawa. Tidak akan pernah bertemu. Jadi kalau ingin menciptakan persatuan dan kesatuan, ya, solusinya adalah hendaknya semua berpegang teguh kepada kebenaran yang merupakan tali Allah, jalan Allah yang lurus, ya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kebenaran adalah sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang samar. Sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang samar. Makanya sering dikatakan bahwa al-haqqu nurun. Kebenaran itu cahaya. Sebagaimana pernyataan sahabat Mu'ad bin Jabal, fa inna 'alal haqq nuran. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sahabat Mu'ad bin Jabal, afwan. Sahabat Mu'ad bin Jabal, fa inna 'alal haqq nur. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Dan cahaya itu satu. Cahaya satu. Di dalam Al-Quran Allah sebut cahaya itu satu. Beda dengan kegelapan. Kalau kegelapan, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu dengan bentuk jamak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala wali, penolong. Ya, bagi orang-orang yang beriman, Allah mengeluarkan mereka dari zulumat, jamak, berbagai macam kegelapan, gelap syirik, gelap bid'ah, gelap kerusakan. Kemana? Ilan nur, ke cahaya. Satu, an-nur, bukan anwar, tapi nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Allah tidak katakan keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya-cahaya. Tidak. Karena cahaya itu satu. Sebagaimana kebenaran? Satu. Ya. Maka al-haq nurun. Kebenaran itu adalah cahaya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, istinbat kesimpulan lainnya dari ayat ini adalah alladzi ya'riful haqq wa lam yattabi'hu halaka. Siapa yang telah mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikutinya, maka ia binasa. Ia binasa, celaka. Ia celaka. Bagi orang yang sudah tahu al-haq, sudah tahu kebenaran, maka konsekuensinya adalah ia harus mengikuti kebenaran tersebut. Nah, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya faidah atau istinbat berikutnya adalah bahwa banyak orang yang ya'rifun al-Islam, telah tahu tentang Islam. Ya. Banyak orang yang telah mengetahui Islam yang merupakan siratal mustaqim. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa mereka lam yattabi'uhu, tidak mengikutinya. Banyak yang tahu tentang Islam sebagai jalan yang lurus, tetapi tidak mengikutinya. Ya. Tetapi tidak mengikutinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan untuk fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Ikuti yang dimaksud adalah amalkan, jadikan sebagai ideologi, ya. Nah, simpulan atau istimbat lainnya adalah al-batilu la yu'addi ilal haqq. Kebatilan tidak akan mengantarkan kepada kebenaran. Kebatilan tidak akan mengantar kepada kebenaran. Wa inna ma yu'addi ilal halak wan nar. Akan tetapi kebatilan itu akan menghantarkan kepada kebinasaan dan neraka. Ya. Makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan wala tattabi'u as-subul. Jangan sekali-kali kalian mengikuti subul. Subul itu batil. Kebatilan itu tidak akan bisa mengantarkan kepada al-haq. Karena dua hal yang berbeda, dua hal yang bertolak belakang. Ya. Jangan kalian ikuti subul. Fatafarraqu bikum an sabilih, akan memisahkan kalian, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat Al-Baqarah Allah jelaskan ayat yang ke-221 ya, tentang orang-orang yang membawa kebatilan, menyeru kepada kebatilan. Ulaika alladziina yad'uuna ilan nar. Mereka ya, ulaika yad'uuna ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada neraka. Jadi tidak ada ceritanya kebatilan itu bisa membawa, menghantarkan kita kepada kebenaran. Ya, jangan sampai masuk dulu kepada kebatilan. Coba-coba dulu. Masuk dulu, try. Masuk kepada kebatilan. Setelah masuk pada kebatilan, tujuannya supaya tahu. Nanti biar bisa sampai kepada al-haq. Ini salah. Ya, tidak benar. Pengen tahu sejauh mana benarnya salafi. Masuk dulu tabligh. Masuk dulu sufi. Masuk dulu ikhwal muslimin. Masuk dulu ini. Supaya tahu sejauh mana kebenaran salafi. Bukan seperti ini caranya. Ya. Al-batil la yu'addi ilal haq. Kebatilan gak akan bisa mengantarkan kepada al-haq. Ya. Nah, karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kebenaran adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengerti ya, harus pentingnya atau wajibnya mengikuti salafus saleh, maka kita harus menjaganya dengan baik. Ya. Ini urusannya darah dan daging kita. Ya, harus pertahankan, diperjuangkan dengan sekuat tenaga agar jangan sampai lepas dari diri kita. Nah, dan tadi butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Ya, terkadang kita harus berkorban segalanya demi manhaj ini, demi kebenaran ini. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain zaman dulu. Ya. Bila dibandingkan dengan kita, pengorbanannya tak seberapa. Ya, enggak ada apa-apanya kita ini. Ya. Pengorbanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain luar biasa demi menggapai al-haq. Ya. Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang dikenal kaya raya. Sahabat yang luar biasa hidupnya. Di zaman jahiliyah boleh dikata glamor. Ya. Pakai minyak wangi pun minyak wangi yang paling mahal. Di mana Mus'ab bin Umair kalau lewat suatu kampung, semua orang akan terperangah yang ada dalam rumah itu. Karena apa? Karena wanginya, minyak wangi yang dikenakannya. Bayangkan. Begitu dilihat Mus'ab bin Umair, ketika sudah mengenal Islam, ketika sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair tidak lagi tertarik dengan segala kekayaan dunia. Ia terpaksa berpisah dengan kedua orang tuanya, berpisah dengan harta bendanya. Ya. Karena kedua orang tuanya, ibunya heran, kenapa setelah kamu dekat dengan Muhammad berubah hidup kamu? Ya. Kenapa berubah hidup kamu? Bukankah tak ada kekurangan satu apapun? Kenapa setelah mengenal Muhammad, mengenal sunnah, kamu seperti ini? Mus'ab bin Umair tidak tertarik. dengan tawaran apapun yang ditawarkan oleh ibunya. Apakah kamu kekurangan dalam ini, kekurangan dalam itu? Sa'd bin Umair mengatakan tidak. Ya. Beliau lebih memilih hidayah Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa pengorbanannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib berani berkorban, menaruhkan nyawa demi keselamatan siapa? Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Berani tidur mengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat orang-orang kafir Quraisy mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Ali bin Abi Thalib dengan gagah beraninya, usianya masih muda, tidur di tempat yang biasa ditempati oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Rela mengorbankan jiwanya untuk Islam, untuk sunnah, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesulitan yang kita hadapi tak ada apa-apanya. Ya, belumlah seberapa. Kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting bagi kita adalah bersyukur, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan, diberi keistiqomahan, ya, diberi kekuatan, diberi keistiqomahan untuk tetap berada di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah ini mahal, al-haq ini mahal. Kenapa? Karena tak semua orang mengenal. Ada banyak orang yang kenal Islam, ada banyak orang yang telah mendapatkan nikmat Islam, tetapi sedikit sekali yang telah mendapatkan nikmat fil Islam. Nikmat sunnah, ya. Nikmat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini telah dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya, generasi terbaik, ya, di masa dahulu. Naam. Khana bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selesai sudah tafsiran surat Al-An'am ayat 100. Surat berapa? Ayat 53. Sekarang kita lanjutkan dengan tafsir Quran surat An-Nisa, ya. An-Nisa ayat 115. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepadanya, setelah datang hidayah kepadanya, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia. Dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Sedangkan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Sejelek-jelek tempat kembali. Nah. Berkenaan dengan dengan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, qala al-ulama nazalat bisababi Ibni Ubayriq As-Sarik. Lamma hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qat'i haraba ila Makkah wartadda. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, para ulama mengatakan bahwa ayat ini, ya, turun berkenaan dengan salah seorang yang dikenal dengan Ibnu Ubayriq. Nama lengkapnya Tu'mah bin Ubayriq. Tu'mah bin Ubayriq, seorang pencuri, ya, seorang pencuri. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam hendak menetapkan hukuman potong tangan kepadanya, ya. Ia seorang muslim, ya, masuk Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menerapkan potong tangan, menjatuhi hukuman potong tangan kepadanya, ia kabur. Tahu kabur? Lari. Ia lari. Lari ke Mekah. Wartadda dan murtad di Mekah. Ya, murtad. Padahal sebelumnya sudah muslim. Nah, ada juga sebab turun ayat ini yang lainnya, yang disebutkan oleh ahli tafsir, ya, yaitu bahwa dahulu ada suatu kaum, ya, suatu kaum mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang di Madinah, ya, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Madinah. Wa aslamu, kemudian mereka menyatakan keislaman, menyatakan keislaman di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma raja'u ila Makkata irtaddu. Ketika mereka kembali ke Mekah, mereka kembali murtad. Ya, mereka kembali murtad. Nah, jadi ada dua sebab turun ayat ini yang masyhur, ya. Yang pertama berkenaan dengan Ibnu Ubayrik, seorang pencuri. Ketika hendak dijatuhi hukuman potong tangan oleh Nabi, dia kabur ke Mekah, kemudian murtad. Yang kedua, ya, sebab turunnya adalah ada suatu kaum datang kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasul sedang di Madinah. Mereka menyatakan keislaman. Namun ketika mereka kembali ke Mekah, mereka murtad. Ya, mereka murtad. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, wal ayatu wa in nazalat fi sariq aghairihi fahiya amatun fi kulli man khalafa tariqal muslimin. Ayat ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, walaupun sebab turunnya berkenaan dengan seorang pencuri Ibnu Ubayrik, ya, walaupun berkenaan dengan seorang pencuri Ibnu Ubayrik atau berkenaan dengan yang lainnya, maka sesungguhnya secara makna itu bersifat umum, ya, bersifat umum, ditujukan kepada siapa saja yang menyelisihi jalannya kaum muslimin. Ditujukan kepada siapa saja yang menyelisihi jalannya kaum muslimin, bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jahanam. Ya. Ada sebuah kaidah yang menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadi patokan itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya, keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya. Boleh jadi sebab turun ayat ini terkait dengan Ibnu Ubayrik dan yang lainnya, tetapi ya, secara lafadz ini bersifat umum. Siapa saja yang menentang Rasul, bukan hanya si pencuri, ya, bukan hanya satu kaum yang datang kepada Nabi menyatakan keislaman kemudian murtad, tapi umum sifatnya. Siapa saja yang menentang Rasul, ya, setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin muslimin, maka hukumannya adalah kata Allah, kami akan biarkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nah, sekarang kita akan tafsirkan perkata. Qala Imam At-Tabari Ibnu Jarir rahimahullahu taala, wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, ai waman yubayinur rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muadiyan lahu fayufariquhu alal adawah. Waman yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, maksudnya man yubayinur rasul, barang siapa yang menjauhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani Muhammad, muadiyan lahu, dalam keadaan memusuhinya, ya, dalam keadaan memusuhinya, sehingga memisahkan diri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena permusuhan, ya, karena permusuhan. Nah, ini tafsiran dari wa may yushaqiqi rasul, siapa yang menentang Rasul, yakni menjauhi Rasul, memusuhi Rasul, memisahkan diri dari Rasul karena permusuhan, enggak suka, ya, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk. Setelah datang kepadanya petunjuk. Ay min ba'di ma tabayyana lahu annahu Rasulullah. Maksudnya adalah setelah jelas baginya bahwa dia adalah Rasulullah. Wa anna ma ja'a bihi min indillah. Dan setelah jelas bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahdi ilal haq wa ila tariqil mustaqim. Menunjuki kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi pertama man yushakikir rasul, jelas yang menjauhi rasul, memisahkan diri dari rasul karena kebencian, permusuhan. Ya, setelah datang kepadanya petunjuk. Setelah tahu bahwa itu adalah rasul. Setelah paham bahwa itu adalah rasul dan setelah paham bahwa apa yang dibawa oleh rasul itu benar-benar datang dari sisi Allah. Dalam artian setelah tahu bahwa Rasul itu membawa hidayah. Ya, membawa hidayah yang akan menghantarkan manusia kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Karena Nabi SAW datang itu membawa huda wa dinil haq. Ya, petunjuk dan agama yang benar. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang benar. Kata Ibnul Qayyim, al-huda ay ilmun nafi', petunjuk maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Wa dinil haq, adapun agama yang benar adalah amalus saleh, amal yang saleh. Jadi Nabi itu datang ke tengah-tengah umatnya dengan membawa hidayah berupa ilmu dan amal. Ya, berupa ilmu dan amal. Maka kita harus menjadi para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilman wa amalan. Secara ilmu dan amal. Tidak hanya secara ilmu saja. Ya. Tidak hanya sekedar jadi orang yang pandai, jadi orang yang pintar. Ya. Karena tidak sedikit orang yang pintar tapi tidak berakal. Hah? Tidak sedikit orang yang pintar tapi tidak berakal. Orang-orang kafir itu di dalam Al-Quran dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum la yaqilun, yang tidak berakal. Faktanya banyak sekali di antara mereka yang pintar. Hah? Pintar. Bisa buat ini, buat itu. Ya kan? Luar biasa, cerdas. Tapi tidak dikasih akal. Ya. Utu zaka wala yutu zaka. Mereka diberi kecerdasan, kepintaran, tetapi tidak diberi zaka. Ya. Kejernihan. Kebersihan. Kesucian. Oleh karena itu, jangan hanya menjadi orang yang pintar. Jangan hanya menjadi orang yang menguasai secara teori keagamaan. Ya. Bisa ilmu ini, bidang ilmu ini, Masya Allah. Tapi dalam segi amalan, nol. Ya. Jangan. Kita harus menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, ilman wa amalan. Ilmu dan amal. Bahkan para salaf itu lebih menitikberatkan kepada amal. Setiap kali mereka tahu ilmunya, mereka mengamalkannya. Kafa bil mar'i aliman an yakhshallah. Kata Masruq ibnul Ajda, seorang tabi'in, murid Aisyah radhiyallahu taala anha. Masruq itu secara arti dicuri. Ya. Masruq, nama Masruq kalau diartikan dicuri. Karena kisahnya ini Masruq waktu kecil hilang, diambil orang, hilang. Tiba-tiba datang lagi. Ketika datang lagi, berarti ditemukan lagi. Akhirnya orang-orang menyebutnya Masruq, ya, orang yang pernah dicuri. orang yang pernah dicuri, Masruq ibn al-Ajda. Kata Masruq ibn al-Ajda, kafa bil mar'i 'aliman an yakhshallah. Cukup seseorang itu dikatakan 'alim manakala dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah, cukup 'alim manakala dia takut kepada Allah. Ya. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukup seseorang itu dikatakan bodoh manakala ia merasa takjub, ya, merasa bangga dengan ilmunya. Perlu saya ingatkan lagi, al ilmu manafa'a wa laysa ma hufiza. Ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal, tetapi ilmu itu sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan. Ya, ada hasil. Apa hasilnya? Amal. Ya. Bukan sekedar dihafal. Kalau cuma dihafal bukan ilmu, kata Imam Syafi'i. Ya. Laisal ilmu ma hufiza, wa innamal ilmu ma nafa'a. Bukan ilmu yang dihafal itu, tetapi ilmu adalah yang ada manfaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tengah-tengah umatnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, membawa ilmu dan amal. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Katsir, kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menentang rasul setelah datang kepadanya petunjuk, kata Ibnu Katsir, "Wa man salaka ghaira tariqis syari'ah allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara fi syakkin wasyar'u fi syakkin wa dhalika an 'amdin minhu ba'da ma dhahara lahul haqq wa tabayyana lahu wattadhaha lahu." Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, maknanya adalah siapa yang menempuh selain jalan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berada di satu sisi sedangkan syariat ada di sisi yang lainnya, dan itu dilakukan dengan sengaja, ya, itu dilakukan dengan sengaja setelah tampak baginya kebenaran dan jelas baginya kebenaran. Ini kata Ibnu Katsir, ya. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya hidayah. Maksudnya siapa yang menempuh selain jalan syariat, yaitu selain syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat di satu sisi, dia di sisi yang lainnya. Ya. Dan itu dilakukan dengan sengaja, dalam artian setelah tahu ilmunya. Ya, setelah tahu ilmunya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya umayyu syakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah. Lalu wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum mu'minin. Qala hadza mulazimun li sifatil ula. Kata-kata ini, kalimat ini, ya, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kata-kata ini berhubungan erat. Tahu berhubungan erat? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan dengan yang pertama. Wa may yushakiki rasul. Siapa yang menentang rasul. Ini sangat berhubungan, ya. Artinya setiap orang yang menentang rasul, maka dia masuk dalam kategori orang yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin muslimin. Dan sebaliknya, Setiap orang yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka dia disebut orang yang menentang Rasul. Jadi ada sangkut pautnya, ya, ada korelasinya, ada hubungannya, sangat erat. Selalu begitu. Yang tidak mau ittiba kepada Rasul, maka akan sangat jauh dari para salaf, ya, tak mengenal para salaf. Kalau tidak kenal sunnah Nabi, tak akan kenal para salaf. Demikian sebaliknya. Yang tidak mengenal para salafus saleh, tidak mengikuti para salafus saleh dalam beragama, maka akan sangat jauh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kesana kemari bilang, kami mengikuti kitab dan sunnah. Kami mengikuti kitab dan sunnah. Kami kitab dan sunnah. Walaupun kemana-mana bilang sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, ya, kalau tidak mengikuti para salaf, maka tidak akan bisa mengamalkan sunnah. Ya. Begitu terus. Orang yang mengatakan kami berada di atas sunnah itu banyak sekali. Rata-rata umat Islam, mereka mengatakan kami di atas kitab dan sunnah. Kami mengikuti kitab dan sunnah. Ya, tetapi terkadang mana kitab, mana sunnah. Kitab dan sunnah di satu sisi, ya, sedangkan dirinya di sisi yang lain. Kami mengikuti kitab, ya sudah, mana kitabnya? Kami mengikuti sunnah, mana sunnahnya? Ya. Sekali lagi, setiap yang menentang Rasul, tidak mau mengikuti sunnah, maka akan sangat jauh dengan para salaf. Ya. Apalagi yang suka melakukan kebid'ahan, wah, tak kenal para salaf. Salaf itu siapa? Begitupun yang tidak mengikuti cara beragamanya para salaf. Ya. Tidak mencontoh para sahabat. Tidak mau kembali kepada tafsir-tafsir para sahabat. Keterangan-keterangan hadis dari para sahabat. Akan jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Khawan fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini, ya, surat An-Nisa ayat 115 ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya mengikuti sabilul mukminin, jalannya kaum mukminin. Ya. Tinggal sekarang pertanyaannya, siapa kaum mukminin yang dimaksud? Kita tidak akan jawab lagi. Tidak akan jawab dulu siapa. Tapi kita akan coba dekatkan pemahaman kita untuk sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa oh, itulah yang dimaksud dengan kaum mukminin. Ya. Pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Qur'an turun kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tak ada yang lainnya. Mereka lah yang bersama dengan Nabi saat Al-Qur'an itu turun. Mereka yang bersama dengan Nabi. Orang-orang yang beriman kepada Nabi yang pertama siapa? Munafikin atau musyrikin atau siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu, ya. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, baca di Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah memuji suatu kaum, yaitu Muhajirin dan Ansar. Ya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama, lagi terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Muhajirin dan Ansar. Di zaman siapa mereka hidup? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada kaum mukminin yang mereka berbaiat kepada wahai Muhammad di bawah pohon. Siapa mereka? Siapa kaum mukminin yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon itu? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dari sini maka sampailah kita kepada kesimpulan bahwa kaum mukminin yang dimaksud di ayat itu tadi, surat An-Nisa ayat 115 adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Siapa yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, maka kaum mukminin yang dimaksud di sini adalah sahabat. Mereka yang hidup di zaman Rasul, mereka yang paling pertama beriman, mereka yang ketika Al-Quran turun, mereka ada. Mereka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, Muhajirin dan Ansor. Mereka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Mu'minun. Ya, laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah sudah ridho kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mu'minin. Para sahabat, tak ada lagi yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zaman itu kecuali sahabat. Maka bisa dipastikan mukminin yang dimaksud di sini adalah para sahabat, bukan mukminin yang hidup zaman sekarang. Bukan mukminin yang hidup zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan wah oh, mukminin di sini umum ya akhi. Hah? Kami ya ikhwanul muslimin mukminin. Kami sufi mukminin. Tidak. Ya. Yang dimaksud adalah sahabat. Semua akan sepakat, ya. Semua akan sepakat. Kalau dicoba dibuka cara berpikirnya, ya. Tak ada yang hidup di zaman Rasul, ya. Yang disebut mukminin oleh Allah di Al-Qur'an pertama kecuali mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, Allah subhanahu seseorang tidak akan mendapatkan ridho Allah kecuali dengan mengikuti mereka sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan mukminin di sini adalah para sahabat. Mungkin butuh dalil yang lainnya. Ya. Kita akan sebutkan dalil yang lainnya yang ringan saja, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa seseorang tidak akan bisa, tidak akan mungkin dapat menempuh jalan yang lurus kecuali dengan mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ya. Tidak akan mungkin bagi seseorang bisa menempuh siratal mustaqim kecuali dengan menempuh jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Karena ayatnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maka kalau kita ingin sampai kepada siratal mustaqim, harus melalui jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Pertanyaannya, siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka yang telah Allah beri nikmat? Hah? Para sahabat yang pertama. Kita tidak bicara yang lain, apalagi yang zaman sekarang. Tidak, yang pertama ya adalah para sahabat. Kalau zaman sekarang kan masih hidup, ini orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tanpa ada keraguan. Ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fakullu man kana a'rafu lil haqq ya, wa atba'a lahu kana aula bis siratil mustaqim. Wala raiba anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum aula bihadhihi sifah minar rawafid. Walihadha fassara as-salaf as-siratal mustaqim wa ahlahu bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fakullu man kana a'rafu lil haqq." Setiap yang lebih tahu terhadap al-haq, ya, wa atba' lahu, dan lebih ittiba kepadanya, maka lebih utama untuk mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, sekali lagi, setiap yang lebih tahu tentang al-haq dan lebih ittiba kepada al-haq, maka lebih utama untuk mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Dan lebih utama untuk dikatakan berjalan di atas siratal mustaqim. Qala wala raiba anna ashabar Rasulillah, tak perlu lagu bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim, hum aula bihadhihi sifah. Mereka lebih utama dengan sifat ini. Lebih utama untuk dikatakan berada di atas jalan yang lurus, minar rawafid, daripada orang-orang Rafidhah Syiah. Ya. Walihada, kemudian kata Ibnu Qayyim, oleh karena itu maka para salaf menafsirkan siratal mustaqim, ya, dan ahlinya dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para salaf menafsirkan kata siratal mustaqim itu bahwa siratal mustaqim adalah Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi dalil kedua, ya. Berikutnya mungkin butuh dalil lagi, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepada kami. Dalam Al-Qur'an Allah merintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepadanya, kepada Allah, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Semua sahabat itu dikenal senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalannya. Ya. Wajib mengikuti jalannya, wa aqwalihi, dan perkataannya, wa i'tiqadatihi, serta keyakinan-keyakinannya. Ya, maaf. Maka wajib mengikuti jalannya. Titik sampai di situ. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Perkataan-perkataannya, perkataan-perkataan sahabat, wa i'tiqadatuhu, dan keyakinan-keyakinannya adalah merupakan jalannya sahabat yang paling besar. Ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti jalannya sahabat, maka ikutilah perkataan-perkataannya dan ikutilah keyakinan-keyakinannya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tadi hadisnya sudah kita singgung, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nah, khawatir fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita melihat pernyataan para salaf, ya, tentang wajibnya mengikuti jalan kaum mukminin, itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kita sebutkan di antaranya saja. Pertama, perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Di mana sahabat Ibnu Mas'ud, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayan, Jami'ul Bayan 6. Qala wa man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang hendak mencontoh mengambil jalan, maka contohlah ambillah jalan orang-orang yang telah mati. Ya. Fa innal hayya La tu'man alaihil fitnah. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kalau orang yang sudah mati sudah aman dari fitnah. Siapa yang sudah mati yang dimaksud? Para sahabah, para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kamu mau mengambil contoh, ya, mau mengambil jalan dalam beragama ini, maka ambillah dari orang-orang yang sudah meninggal, ya, dari para ulama yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Sebab orang yang masih hidup itu tidak aman fitnah. Tidak aman fitnah, ya. Ketika kita sudah enak-enak, eh, mengikutinya, belajar kepadanya, tiba-tiba kena fitnah, ya. Tidak aman dari fitnah siapapun yang masih hidup, ya. Nah, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, yang sudah mati itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu afdal hadihil ummah. Mereka adalah seutama-utama umat ini. Wa abarraha quluban. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan. Yang paling tidak memberat-beratkan diri, ya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Wa li iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattaba'uhum ala atharihim, ikutilah jejak mereka. Watamassaku bimastata'tu min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah dengan sekemampuan kalian contoh akhlak-akhlaknya dan perjalanan hidupnya. Fa innahum kanu 'alal huda mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus, ya. Ini pesan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ya. Mengarahkan kita agar mengacu kepada para sahabat, para salaf, ya. Kemudian ada lagi perkataan dari Abul Aliyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ajurri, ya, kitab Asy-Syari'ah, disebutkan juga dalam Syarah Usul I'tiqad. Abul Aliyah mengatakan, ta'allamu al-Islam, pelajari oleh kalian Islam, ya, pelajari oleh kalian Islam. Fa idza ta'allamtumu, apabila kalian sudah mempelajarinya, fala targhabu anhu, jangan sekali-kali kamu membencinya, ya. Kalau kalian sudah mempelajarinya, jangan sekali-kali kalian membencinya. Ada orang-orang yang belajar Islam tapi hasilnya malah membenci Islam. Kenapa? Karena belajarnya ke sana, ya, ke Amerika belajar Islamnya. Hah? Belajar Islamnya ke Amerika. Belajar Islam ke negara-negara kafir. Pulang bukan membela Islam, tapi justru malah membenci Islam. Waliyadzubillah. Hah? Tidak sedikit itu. Profesor-profesor, doktor-doktor keluaran California University, ya. Keluaran-keluaran negara-negara kafir. Hah? Pulang malah memerangi Islam. Maka hati-hati, kata Abul Aliyah, ta'allamu al-Islam, pelajari oleh kalian Islam. Fa'idha ta'allamtumu, kalau kalian sudah mempelajarinya, fala targhabu anhu, jangan sekali-kali kalian membencinya. Wa'alaikum bis-siratil mustaqim, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada jalan yang lurus. Fa'innahu al-Islam, karena jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala tuharrifu al-Islam yaminan wala shimalan. Jangan kalian palingkan Islam itu ke kanan dan ke kiri. Wa alaikum bisunnatihi. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahnya. Jangan permainkan Islam. Ya. Hendaknya kalian pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati nabiyikum walladzi kana alaihi ashabu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian dan yang dipegangi oleh para sahabat, ya. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Hati-hati kalian hawa nafsu ini. Allati tulqi bainan nas al-adawah wal baghdha. Yang hawa nafsu ini, ya, memasukkan adanya permusuhan dan kebencian antar manusia. Hai. Kemudian ada lagi pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, cukup tiga saja, ya, Ibnu Mas'ud, Abu Aliyah, kemudian Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usulus sunnah, wa usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usul sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok sunnah ajaran Islam, ya, di sisi kami kata Imam Ahmad rahimahullah ialah berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim, dan mencontoh mereka, ya, dan mencontoh mereka. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, dari uraian di atas tadi, ya, tentang wajibnya mengikuti jalan kaum mukminin, ada tiga perkara yang penting untuk diketahui. Pertama, anna kulla ibadatin, setiap ibadah, lam yata'abbadaha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu ibadah. Setiap ibadah yang tidak dianggap ibadah oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu ibadah, maka bukan merupakan ibadah. Ya. Kalau kita katakan ibadah tapi para sahabat Rasulullah sallallahu tidak menganggapnya sebagai ibadah, maka itu bukan ibadah. Walaupun sak Singapura ini semuanya melakukan ibadah tersebut, kalau para sahabat Rasul tidak melakukannya, maka itu bukan ibadah. Ya, maka itu bukan ibadah. Nah, apalagi kalau selain ibadah, ya kan? Apalagi kalau perkara-perkara selain ibadah. Nah, demikian juga keyakinan sama. Ya, setiap keyakinan yang tidak diyakini oleh para sahabat, maka itu bukan keyakinan. Artinya keyakinan yang batil. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Perkara penting yang kedua adalah al-haqqu mahsurun fis sahabah. Kebenaran itu terbatas hanya pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hatta fi makhtalafu fihi, kata para ulama, sekalipun dalam soal yang mereka perselisihkan. Sekalipun dalam soal yang mereka perselisihkan. Artinya kalau seandainya para sahabat berselisih tentang sesuatu hingga ada dua pendapat, sebagian para sahabat berpendapat A, sebagian sahabat lain berpendapat B, maka jangan sekali-kali kita menghadirkan pendapat yang ketiga. Oh, sahabat pendapatnya A, yang ini pendapatnya B, ya kalau gitu kita C. Ya, jangan. Jangan seperti itu. Kebenaran tetap ada pada para sahabat. Walaupun kita mendatangkan pendapat yang lain, tidak benar. Ya, walaupun banyak pendukungnya, tetap tidak benar. Yang benar ada pada para sahabat, sekalipun dalam perkara yang mereka selisihkan. Ya. Ini perkara penting yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tetap tidak boleh taklid kepada salah satu sahabat. Tidak boleh taklid kepada salah satu sahabat. Ya. Kita harus mengikuti semua para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkannya seperti itu. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya. Muhajirun wal Ansar dalam Al-Quran. Kalau kita taklid kepada satu sahabat, di seperti Syiah, ya, Syiah yang terlalu ekstrim kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, ini tiga hal yang penting untuk kita ketahui. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sehubungan dengan ayat ini, ya, yang ke-115 dari surat An-Nisa, sini juga ada beberapa faidah, ya, kesimpulan. Antara lain yang pertama adalah tahrimu masyaqatir rasul, haramnya menentang rasul, ya, haram menentang rasul. Wa annaha min kabairid dunub, menentang rasul termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita bisa ambil faedah dari atau istimbat dari ayat tersebut, al-udru bil jahl. Al-udru bil jahl, adanya udur bagi orang yang jahil, yang bodoh. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah dia tahu. Berarti kalau enggak tahu ada udzur. Ya. Nah, dan kewajiban bagi orang yang jahil, yang bodoh adalah belajar. Ya. Adalah belajar. Karena zaman sekarang kalau masih bodoh berarti ketinggalan. Ya. Kalau zaman sekarang masih bodoh, tidak mengerti Islam dengan baik, tidak mengenal hukum-hukum Islam dengan baik, berarti sudah ketinggalan jauh. Ya, ketinggalan. Jadi harus berpacu dalam belajar agama, ya. Harus berpacu. Harus apa? Berlaju-laju, ya, dalam belajar agama. Jangan santai-santai. Ini sekarang ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan segalanya. Ulama masih ada di tengah-tengah kita. Kitab-kitab karya mereka belumlah usang. Ya. Maka manfaatkan. Karena kalau sudah meninggal ulama, ulama sudah tidak ada, ini musibah yang paling besar. Kalau sekedar gempa, longsor, banjir, gunung meletus, itu tidak ada apa-apanya. Ya. Sampai mengakibatkan rumah-rumah rusak. Hah? Sampai mengakibatkan sekian orang tewas, tidak apa-apa, rumah bisa dibangun lagi, nanti akan banyak juga yang lahir kembali, ya, yang dilahirkan. Hah? Tapi kalau ulama sudah meninggal, ulama sudah tidak ada, ini musibah yang paling besar, ya, tidak ada lagi yang mengarahkan kita, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, ya, bahwa ilmu itu akan dicabut. Ya, ilmu itu akan dicabut. Dan ketika Allah mencabut ilmu itu tidak sekaligus. Walakin Nabi qabdil ulama. Tetapi Allah akan cabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Semakin banyak para ulama yang wafat, maka semakin banyak orang yang bodoh. Ya. Ketika para ulama meninggal semuanya, maka yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Mereka menyampaikan fatwa-fatwa yang sesat, maka mereka sesat dan juga menyesatkan. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ini musibah yang besar, ya. Kita belajar agama bukan untuk jadi ulama. La. Bukan untuk jadi ulama. Bukan jadi kiai, bukan jadi ustaz, bukan. Tapi kita belajar agama li raf'il jahli an nafsina. Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin. Di atas basirah. Di atas ilmu. Ya. Ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, faedah lainnya adalah al-ihtijaj bil ijma'. Para ulama berdasarkan ayat ini, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ijma'. Maksudnya menjadikan ijma sebagai hujjah, ya, setelah Quran, sunnah, kemudian ijma, ya. Dalilnya ayat ini. Ini pernyataan sebagian ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, bisa kita ambil dari kesimpulan hadis ini, ayat ini juga tentang adanya neraka, itsbat an-nar, adanya neraka wal azab biha, dan azabnya. Ada neraka, ada azabnya. Allah mengatakan nuslihi jahannam wa sa'at masiro, kami akan masukkan ke dalam jahannam, sedangkan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, khonabidin rahimakumullah, demikian tafsiran dari Quran surat An-Nisa ayat 115, ya. Berikutnya tinggal Ali Imran ayat 107, tapi kita rehat dululah. Ya, capek.